yang menyebabkan manusia menjadi kufur, dan keluar dari agama mereka, adalah al-ghulu kepada sebagian manusia, kesyirikan pertama, munculnya kesyirikan di permukaan bumi ini karena sikap ghulu, al-ghulu kepada sebagian manusia, sehingga timbullah kesyirikan seperti yang terjadi pada kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Nanti akan kita bahas. Walhasil, pembahasan kita kali ini seputar permasalahan al-ghulu. Apa al-ghulu itu? Sikap ghulu ialah melampaui batas dari apa yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh syara, agama. Baik dalam memuji atau mencela. Jadi al-ghulu itu melampaui batas, yakni tentunya memberikan tambahan terhadap sesuatu dalam hal pujian atau celaan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh agama. Itulah al-ghulu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. An Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadatal aqabati wa huwa ala naqatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada pagi hari di Mina, di Jamrah Aqabah, dan beliau berada di atas ontaknya. Beliau bersabda kepada Ibnu Abbas, ulqut li hasa, carikan, ambilkan untukku batu-batu kerikil kecil, yakni untuk melempar jamrah. Pada tanggal 10 Zulhijjah seluruh jamaah haji melempar jamrah Aqabah. Ini pagi hari. Dalam lafaz yang lain, ghadata jam'in, pagi hari di Mina. Di lafaz tadi disebut di dekat Jamrah Aqabah, di Jamrah Aqabah. Beliau akan melempar, carikan untukku punguti, yakni batu-batu kecil, tidak besar. Falaqattu lahu sab'a hasayatin hunna hasal khadbi. Kata Ibnu Abbas, lalu aku memunguti, mengambil 7 batu kecil. Diserahkan kepada Rasulullah SAW. Faja'ala yanfudhuhunna fi kaffihi. Beliau terima dengan telapak tangannya dan ditiup, yakni membersihkan debu. Wa yaqul, dan beliau bersabda, amsal haula'i farmu, dengan batu-batu seperti inilah kamu melempar jamrah, batu-batu kecil, kerikil kecil. Amsal haula'i farmu. Thumma qala, kemudian beliau bersabda kepada seluruh para sahabat, ya ayuhan nas, hai manusia, iyyakum wal guluwa fid din, awaslah kamu dari bersikap al gulu di dalam agama. Fa innahu ahlaka man kana qablakumul guluwa fid din. Karena sesungguhnya yang membinasakan, yang telah membinasakan orang-orang yang sebelum kamu adalah al-ghulu fid-din. Al-ghulu di dalam agama. Kemudian Syekhul Islam mentakhriz hadis ini, beliau mengatakan, rawahu Ahmad wan Nasa'i wabn Majah min hadith Auf bin Abi Jamilah an Ziyad bin Husain an Abi Al-Aliyah anhu wa hadha isnadun sahihun ala syart Muslim. Hadis ini di riwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Auf bin Abi Jamilah dari Zaid bin Husain dengan sanad Husain dari Abu Al-Aliyah dari Ibnu Abbas dan sanadnya sahih atas syarat Muslim, yakni beliau mengatakan hadis ini sanadnya sahih atas syarat sesuai dengan persyaratan rawi-rawi al-imam Muslim. Yani Ziyad bin Husain rawi Muslim, bukan rawi Bukhari. Sedangkan Auf bin Abi Jamilah dan Abu Aliyah adalah rawi Bukhari dan Muslim. Hanya Ziyad bin Husain yang rawi Muslim. Karena itu beliau mengatakan, wahada isnadun sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini sahih sanadnya. Sanad hadis ini sahih atas syarat Muslim. Kemudian beliau mengatakan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal ghulu fid din. Awaslah kamu dari bersikap al-ghulu di dalam agama, am. Sifatnya umum. Fi jami'i anwa'il ghulu. Dalam segala macam al-ghulu fil i'tiqadat wal a'mal, dalam keyakinan-keyakinan dan perbuatan-perbuatan. menunjukkan bahwa al-ghulu adalah beragam. Kalau kita ringkas menjadi dua, al-ghulu di dalam i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, dan yang kedua al-ghulu di dalam al-a'mal, perbuatan-perbuatan. Contoh al-ghulu di dalam perbuatan adalah melempar jamrah dengan batu besar, apalagi dengan sendal dan sepatu dan payung. Ini Nabi SAW katakan al-ghulu, melebihi dari batu yang dipakai oleh Rasulullah SAW, besarnya, kecilnya seperti itu, batu-batu kecil, melebihi dari itu, Nabi SAW katakan al-ghulu. Ini al-ghulu di dalam amal, perbuatan. Bagaimana dengan al-ghulu di dalam i'tiqadat, keyakinan-keyakinan agama? Sehingga dengan sebab al-ghulu, maka manusia menyembah manusia, bukan lagi menyembah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wal-ghulu, yang dimaksud dengan ghulu adalah mujawazatul had, melampaui batas, yakni dari apa yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh agama, dilampaui. Bi ay yuzad asy-syai, seperti di memberikan tambahan sesuatu, fi hamdihi wa dzammihi, pada pujian dan celaan, yang memang orang itu berhak dipuji atau dicela. Tetapi dalam memuji dan mencela melampaui batas. Maka hakikat al-ghulu adalah melampaui batas dari apa yang telah ditentukan, ditetapkan oleh agama dalam pujian dan celaan. Misalnya, nah ini terbagi beragam, terbagi dua, al-ghulu fil i'tiqadat, ghulu di dalam keyakinan-keyakinan, dan al-a'mal, perbuatan. Maka kita mulai dari orang-orang yang bersikap ghulu di dalam keyakinan agama, i'tiqadan. Ahlul kitab telah bersikap ghulu, melampaui batas di dalam agama mereka, sehingga mereka, orang-orang Nasara, memuji Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam lebih dari apa yang telah ditentukan oleh agama. Yani Isa sebagai hamba Allah dan Rasulnya, bukan sebagai anak Allah, dan Allah itu sendiri, Maha Suci Allah Subhanah, dari apa yang mereka syirikkan, dari apa yang mereka sifatkan, dari apa yang mereka katakan. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 171, halaman 329. Ya ahlal kitab, hai ahli kitab. Kalau dikatakan ahlul kitab, maknanya Yahudi dan Nasara. La taglu fi dinikum, janganlah kamu gulu, melampaui batas dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam agama kamu, fi dinikum. Yaitu Allah tabaraka wa ta'ala telah menentukan dan menetapkan di dalam agama kamu apa yang harus kamu kerjakan dan apa yang harus kamu tinggalkan. Begitu juga dalam bab pujian dan celaan. jangan kamu melampaui batas di dalam agama kamu. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah, yakni atas nama Allah, atas nama agama Allah, kecuali yang benar. Apa yang Allah katakan, apa yang Allah firmankan, demikian juga apa yang dikatakan dan didakwakan oleh Rasul kamu. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibnu Maryam tidak lain melainkan hanya sebagai utusan Allah, Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimat Allah yang disampaikannya kepada Maryam, wa ruhum min, dan ruh dari ciptaan Allah. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu thalathah. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan sekalian para rasulnya dan seluruh rasulnya, dan jangan kamu mengatakan Tuhan itu ada tiga: Tuhan Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Anak. Intahu khairan lakum. Berhentilah, itu baik bagi kamu. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang satu. Subhanahu an yakuna lahu walad. Maha suci Allah dari mempunyai atau mengambil anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wa kafa billahi wakila. Kepunyaan Allah segala yang di langit dan di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Ayat yang mulia ini jelas dan tegas sekali, terang-terangan membuka gulunya Ahlul Kitab. Yang dimaksud di sini adalah Nasara, yang telah melampaui batas terhadap Nabi dan Rasul mereka, yaitu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, sehingga mereka mengangkatnya sebagai salah satu dari tiga Tuhan. Mereka mengatakan anak Tuhan, ada yang mengatakan bahwa dia Isa itu Tuhan. Ini melampaui batas dari apa yang telah ditetapkan oleh agama kita, oleh agama yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Isa membawa agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Islam. Kemudian dalam surat Al-Ma'idah ayat 77, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakan hai Muhammad, ya ahlul kitab, hai ahlul kitab, la taglu fi dinikum ghayral haqqi. Janganlah kamu gulu. Lagi-lagi diulang sini. Wala la taglu fi dinikum. Jangan kamu melampaui batas di dalam agama kamu, al-gulu, tanpa hak, yakni kamu telah menyimpang dari kebenaran. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, qad dhallu min qablu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum, yakni cara-cara sunnahnya satu kaum yang sebelum kamu, yang mereka telah tersesat jalan. Berarti agama Ahlul Kitab dibina dan dibangun atas dasar taqlidul a'ma. Mereka hanya mengikuti syuyukh, guru-guru mereka, tanpa hak, tanpa kebenaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang dikatakan oleh guru mereka begini, mereka ikuti walaupun menyalahi Alkitab dan sunnah Nabi mereka. Allah katakan, larang mereka, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu. Mereka telah tersesat, jangan kamu ikuti. Wa adhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Dan mereka telah menyesatkan begitu banyak manusia, dan mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini untuk seluruh, untuk kedua Ahlul Kitab, yakni Yahudi dan Nasara. Perjalanan mereka mengikuti orang-orang yang sebelum mereka, atau mengikuti syuyukh, guru-guru mereka tanpa hak, yakni menyalahi, menyelisihi kebenaran. Mereka terbenam dalam taqlidul a'ma. Kaum itu telah tersesat dan menyesatkan begitu banyak manusia. Dan memang keyakinan-keyakinan yang ada pada mereka itu pada hakikatnya adalah taklid buta. Mereka telah mengikuti orang-orang yang sebelum mereka. Dalam ayat dan surat yang lain, surat At-Taubah ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair itu anak Allah. Wa qalatil Nasara al-Masih ibn Allah. Sedangkan orang-orang Nasara mengatakan al-Masih ibn Allah, anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah perkataan yang keluar dari mulut-mulut mereka, yakni tidak mempunyai landasan, tidak beralasan, tidak ada hujjah sama sekali. Yudahi'una qawlal ladhina kafaru min qabl. Serupa dengan perkataan orang-orang kafir yang sebelum mereka. Ini agama taklid, agama kejahilan, dibina atas dasar taklidul a'ma. Kepercayaan, keyakinan Allah mempunyai anak adalah kepercayaan dari orang-orang kafirin yang sebelum Yahudi dan Nasara. Dan mereka mengikutinya padahal orang-orang kafir itu telah tersesat dan menyesatkan begitu banyak manusia. Dan mereka mengikutinya, mereka melampaui batas di dalam agama mereka. Yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl. Qatalahumullah anna yu'fakun. Kiranya Allah membinasakan mereka, bagaimana mungkin mereka dapat dipalingkan dari kebenaran yang ada di hadapan mata mereka. Bahwa Uzair itu seorang nabi, bukan anak Allah. Isa seorang nabi dan rasul, bukan anak Allah dan bukan Allah. Anna yu'fakun. Karena terjadilah karena sikap dan sifat al-ghulu ini, maka terjadilah perubahan secara besar-besaran di dalam ahlul kitabin, dalam agama mereka. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dalam hadis secara umum beliau mengatakan wa iyyakum wal ghuluw fid din, awaslah kamu dari bersikap al-ghulu, melampaui batas. Dan hal tersebut telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin terhadap beliau. Contohnya misalnya selawat-selawat yang disusun, dirangkai, yang artinya dapat menyamakan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau dalam hadis halaman 329 dan 330, hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari, an ibni Abbas sami'a Umar radhiyallahu anhu yaqulu 'ala al-mimbar, dari Ibnu Abbas dia pernah mendengar Umar, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berbicara, berkhutbah dari atas mimbar. Umar mengatakan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn maryam fa innama ana 'abduhu faqulu 'abdullahi wa rasuluhu. Janganlah kamu memujiku melampaui batas. Ini dilarang kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan memuji beliau melampaui batas, sehingga melampaui kedudukan beliau yang Allah tabaraka wa taala telah tentukan. La tutruni kama atratin nasara ibn maryam. Janganlah kamu memujiku melampaui batas sebagaimana Nasara, yakni orang-orang Kristen, telah memuji Isa ibnu Maryam dengan melampaui batas. Fa innama ana 'abduhu, maka sesungguhnya aku ini hanyalah hambanya, hamba Allah. Faqulu, maka katakanlah oleh kalian, oleh kerana itu katakanlah oleh kalian, Abdullah wa Rasuluhu, aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak Allah dan bukan Allah, dan tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, ketuhanan seperti Allah tabaraka wa ta'ala. Ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, al-ghulu ini sangat berbahaya, yang menjadi sebab orang menjadi kufur, yang menjadi sebab orang jadi menyembah kepada makhluk, meninggalkan menyembah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang menjadi sebab orang yang digului itu terangkat melampaui batas sehingga menyamai Allah Rabbul Alamin. Di firqah-firqah sesat di dalam Islam telah terjadi al-ghulu, baik dalam pujian maupun dalam celaan. Kita awali dari Rafidah, Syiah. Mereka telah al-ghulu terhadap imam-imam mereka. Sehingga mereka menuhankan Ali. Pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sebagian dari firqah ini terang-terangan mengatakan Ali adalah Tuhan. Yang menunjukkan bahwa Syiah telah al-ghulu. Nama dari sebagian tokoh mereka, ada yang namanya Abdul Husain. Nama ini kufur. Abdul Husain artinya apa? Hamba Husain. Terkenal salah satu ulama mereka Abdul Husain. Hambanya Husain. Bukan Abdullah. Seseorang harus menamakan dirinya atau menamakan anaknya dengan ta'abbud, peribadatan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, semuanya dengan nama Allah sebagai hamba Allah. Syiah tidak. Ulama mereka saja namanya Abdul Husain. Dan ini kufur jelas. Abdul Zahra, hambanya Az-Zahra. Az-Zahra siapa? Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Abdu Ali, hamba Ali, yani Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hamba-hamba yang lain dipenuhi nama-nama itu di kalangan Rafidah, Syiah. Ini al-ghulu yang menunjukkan bahwa mereka berada di dalam agama yang berbeda dengan agama Islam. Di dapat antum lihat di kitab ini halaman 832. Saya kutip beberapa di antaranya sikap al-ghulu Syiah Rafidah di dalam keyakinan. Di antaranya di sini mereka membawakan riwayat yang mereka sandarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang kita yakini bahwa riwayat ini jelas palsu. Tidak mungkin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan seperti yang Syiah katakan. Kata mereka, ini di kitab mereka, kitab yang menjadi asas dalam agama mereka, kitabnya Al-Anwarun Nu'maniyah. Mereka menyandarkan kepada Ali bin Abi Thalib, katanya Ali mengatakan, wallahi laqad kuntu ma'a Ibrahim fil nar wa ana alladhi ja'altuha bardan wa salama. Demi Allah, sesungguhnya akulah yang bersama Ibrahim di dalam api, dan akulah yang menjadikan api itu dingin dan selamatlah Ibrahim. Ini menyamakan Ali dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kuntu ma'a Nuhin fis safinati wa anjaytuhu min al-gharaq. Dan aku yang bersama Nuh di dalam bahtera kapal, dan akulah yang menyelamatkannya dari tenggelam. Wa kuntu ma'a Musa fa'allamtuhu at-Taurata. Dan aku bersama Musa, aku yang mengajarkan Musa Taurat. Wa antaqtu Isa fil Mahdi wa 'allamtuhu al-Injil. Dan akulah yang membuat Isa dapat berbicara di waktu masih bayi, dan akulah yang mengajarkannya Injil. Wa kuntu ma'a Yusuf fil jubbi fa anjaytuhu fi kaydi ikhwatihi. Dan aku bersama Yusuf di dalam sumur, lalu aku selamatkan ia dari tipu daya saudara-saudaranya. Wa kuntu ma'a Sulaiman 'ala al-bisati wa sakhartu lahu ar-riyah. Dan aku bersama Sulaiman di atas permadani terbang, dan akulah yang menundukkan angin untuknya. Ada yang lebih besar lagi gulunya dari ini. Lihat al-gulu. Kemudian tokoh mereka pada abad ini, Khomeini, pembesar mereka, ulama mereka, imam mereka, bahkan yang mempunyai hak sebagai wakil dari imam al-muntadhar, yang ditunggu-tunggu imam Mahdi mereka, imam ke-12, wakilnya adalah Khomeini. Dia dapat mengatakan ini halal, halal, ini haram, haram. Di kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah, halaman 52, dia mengatakan dengan tegas, wa inna min daruriyyah, sesungguhnya sesuatu yang pasti bagi madhab kami, anna li a'immatina maqaman, bahwa imam-imam kami mempunyai kedudukan, la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, yang tidak bisa dicapai oleh seorang pun malaikat yang muqarrab, dekat, dan tidak juga oleh seorang pun nabi yang pernah diutus. Ini al-ghulu. Berarti para imam mereka derajatnya, maqamnya, kedudukannya lebih tinggi dari seluruh para malaikat, termasuk Jibril alaihi salam dan seluruh para rasul, termasuk Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini al-ghulu. Di kitab yang sama, Khomeini pun mengatakan bahwa para imam mereka tidak pernah disentuh oleh lalai dan lupa. Hanya Allah yang tidak pernah lalai dan lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah katakan wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak akan pernah lupa. Rabbmu tidak lupa. Tapi Khomeini di kitabnya yang sama mengatakan bahwa para imamnya tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Ini al-ghulu. Yang tentunya mereka terpisah dari dinul Islam yang didakwakan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian al-ghulu juga ada pada firqah Khawarij. Mereka telah melampaui batas sehingga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan para sahabat saat itu. Ini melampaui batas. Ketika Syiah melampaui batas dalam memuji, meninggikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Khawarij melampaui batas dalam mencela Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka mengkafirkannya. Khawarij juga melampaui batas dalam menghukumi manusia. Setiap orang yang mengerjakan dosa besar, menurut Khawarij, kafir, keluar dari Islam dan dia kekal di neraka. Begitulah seluruh firqah-firqah sesat yang ada di dalam Islam disifatkan dengan al-ghulu, melampaui batas. Kenapa? Karena mereka telah menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ahlul kitab Yahudi dan Nasara bersikap al-ghulu terhadap ulama dan ahli ibadah mereka, sehingga apa kata ruhban, apa kata ahbar dan ruhban mereka halal, mereka halalkan walaupun Allah mengharamkannya. Apa kata ahbar dan ruhban mereka haram, mereka haramkan walaupun Allah tabaraka wa ta'ala menghalalkannya. Dan Allah jelaskan halaman 331 lanjutan ayat yang tadi saya baca, wa qalatil yahudu uzairubnillah wa qalatil nasara al-masih ibnullah dhalika qawluhum biafwahihim يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Perhatikan ayatnya. Mereka di sini ahlul kitab, al-yahud wal-nasara, menjadikan ahbar dan ruhban. Ahbar itu ulama, ahli agama. Ruhban itu ahli ibadah. Mereka telah menjadikan ahbar dan ruhban mereka arbaban min dunillah, tuhan-tuhan selain Allah. Padahal sama sekali mereka tidak mengatakan bahwa pendeta mereka itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak. Jadi apa maksud Allah mengatakan mereka telah menjadikan ahbar dan ruhban mereka arbaban min dunillah? Nanti langsung dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka pun telah menuhankan Al Masih ibn Maryam, yakni mereka mengatakan Al Masih itu Tuhan. Al Masih Isa bin Maryam itu Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا. Padahal tidaklah mereka diperintah, yakni mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Tuhan Allah yang Maha Esa. إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ Subhanahu amma yushrikun. Tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah, Maha Suci Allah dari apa-apa yang mereka syirikkan, sekutukan. Di sini saya sedikit memberikan penjelasan pada halaman 332 dari firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Maknanya bahwa mereka telah terbenam dalam taklid buta dan bersikap gulu kepada Ahbar dan Ruhban mereka. Apa saja yang Ahbar dan Ruhban mereka haramkan, mereka haramkan. Dan apa saja yang Ahbar dan Ruhban mereka halalkan, mereka halalkan. Itulah makna peribadatan mereka kepada Ahbar dan Ruhban mereka. Oleh karena itu Rabbul Alamin berfirman bahwa mereka telah menjadikan Ahbar dan Ruhban mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ayat yang mulia ini, istinbat dari ayat yang mulia ini merupakan peringatan yang sangat keras kepada kaum muqallidin, orang-orang muqallid yang taklid dengan taklidul a'ma, yang selalu mendahulukan perkataan para imam dan ulama mereka dari Alkitab dan Sunnah. Walaupun perkataan imam dan ulama mereka menyalahi Alkitab dan Sunnah. Kalau kita bacakan kepada mereka sebuah ayat atau hadis yang sahih dalam sebuah masalah, mereka mengatakan mazhab kami tidak demikian, fatwa fulan tidak begitu, fatwa jamaah tidak seperti itu. Mereka mengumpulkan fatwa untuk melawan ayat dan hadis. Bukankah tindakan kaum muqallidin ini serupa dengan ahli kitab? Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadis yang ia merupakan tafsir dari ayat yang mulia ini. An Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim, sahabiyun jalil radhiyallahu taala anhu, yang berasal dari agama Nasrani, yang kemudian masuk Islam dan jadi pembesar sahabat. Kata Adi bin Hatim, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi unuqi salibun min dhahabin. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan di leherku memakai salib dari emas. Aku memakai kalung salib dari emas, menunjukkan bahwa Adi bin Atim beragama Kristen. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya Adi, اطرح عنك هذا الوثن من عنقك. Buanglah al-wathan, berhala ini dari lehermu. Tanggalkan berhala ini dari lehermu. Fatarahtu, kata Adi, aku pun membuangnya, menanggalkannya, melepaskannya. Fantahaitu, fantahaitu ilaihi wa sami'tuhu wa huwa yaqra'u fi surati Bara'atun. Aku sampai kepada beliau, dan aku mendengar beliau sedang beliau membaca surat At-Taubah Al-Bara'ah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Firman Allah tadi, Rasulullah SAW membaca ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbar dan ruhban mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Fakultu, kataku, kata Adi, aku berkata kepada Rasulullah SAW, inna lasna na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Memang orang-orang Kristen tidak menyembah pendeta-pendeta mereka, sujud dan rukuk kepada mereka. Tidak mengatakan bahwa pendeta-pendeta itu, orang ulama mereka dan ahli ibadah mereka Tuhan. Tidak, kata Adi, inna lasna na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka. Yakni kok Allah mengatakan kami menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Adi dengan mengajukan pertanyaan. Alaysa yuharrimuna ma ahalallahu fatuharrimun wa yuhilluna ma harramallahu fatastahillun? Bukankah mereka telah mengharamkan apa yang Allah halalkan lalu mereka turut mengharamkannya? Yakni bukankah para ulama kamu dan ahli ibadah kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kamu turut mengharamkannya? Dan mereka, ulama dan ahli ibadah kamu, menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, lalu kamu ikuti menghalalkannya? Qultu bala. Kata Ali, benar. Kami ikut mengharamkan apa yang mereka haramkan, walaupun Allah menghalalkannya. Dan kami menghalalkan apa yang mereka halalkan, walaupun Allah mengharamkannya. Bala. Qala, kata Nabi, fatilka ibadatuhum. Itulah maksud peribadatan kepada mereka. Kamu telah menjadikan ahbar dan rohban kamu arbaban min dunillah. Dengan sebab kamu telah menjadikan ahbar dan rohban itu sebagai syari yang membuat syariat, yang menentukan halal haram, lalu kamu mengikutinya walaupun Alkitab dan Sunnah menyelisihinya, menyalahinya. Ah, ini al-gulu, mereka bersikap al-gulu terhadap rohban, ahbar dan rohban mereka. Dan awal timbulnya al-gulu adalah pada zaman Nuh alaihi salatu wassalam. Muncul pertama kali kesyirikan di permukaan bumi pada zaman Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskannya dalam Al-Kitab, Al-Quran, surat Nuh ayat 23, halaman di sini 335. Waqalu, dan mereka berkata, kaum Nuh, la tadharunna alihatakum, jangan sekali-kali kamu meninggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan kamu. Ah, perhatikan, kepada Tuhan-Tuhan kamu. Siapa yang mereka jadikan Tuhan-Tuhan ini? Orang-orang saleh di kalangan mereka yang telah wafat. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaguth wala yaguth wa ya'uq wa nasra. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan peribadatan kepada Wad, dan jangan pula kepada Suwa', kepada Yaguth, kepada Ya'uq, kepada Nasr. Kelima orang ini berasal dari orang-orang saleh. Saya menjelaskan pada halaman 336. Itu adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nuh. Setelah mereka wafat, kaum Nuh tidak langsung menyembah mereka atau menjadikan mereka sebagai berhala yang disembah. Tidak. Kemudian syaitan mewahyukan kepada kaum mereka untuk membuat patung-patung mereka dengan nama-nama mereka sebagai peringatan, yaitu Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr, sebagai bentuk peringatan untuk mengingat majelis mereka dan jasa-jasa mereka. Tetapi bersama berjalannya waktu, syaitan senantiasa mewahyukan kepada mereka untuk menyembah orang-orang yang saleh itu. Maka jadilah mereka berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nuh. Ini riwayat Bukhari yang saya ringkas dari perkataan atau penjelasan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka untuk pertama kalinya, nah perhatikan, untuk pertama kalinya muncullah kesyirikan di muka bumi, yaitu syirkul kubur. dan bersikap al-gulu terhadap orang-orang saleh. Kemudian Allah Azza wa Jal mengutus hambanya dan rasulnya yang mulia Nuh dalam dakwah besar untuk menegakkan tauhidullah dan menghancurkan kesyirikan sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran di banyak tempat perjalanan Nuh. Awal munculnya kesyirikan di muka bumi karena bersikap al-ghulu terhadap sebagian manusia, yaitu orang-orang salihin. Generasi pertama belum menyembah, generasi kedua belum, akhirnya mereka membuat patung sebagai peringatan untuk mengingat jasa-jasa baik mereka. Lama-kelamaan syaitan mewahyukan kepada mereka untuk menyembah mereka. Terjadilah penyembahan kepada makhluk. Muncullah kesyirikan. Asalnya manusia dari Adam, dan Adam berumur 1000 tahun. Semuanya bertauhid. Maksiat tentu ada, kezaliman tentu ada. Ingat kisah anak Adam yang membunuh saudaranya, tapi bukan kesyirikan. Pertama kesyirikan muncul adalah ini pada kaum Nuh. Ada orang-orang saleh di situ yang tentu mereka mendakwakan dakwah yang hak, mengikuti jejak Nabi yang sebelumnya yang kemudian disembah. Maka terjadilah kesyirikan di muka bumi, muncullah kesyirikan di muka bumi disebabkan karena bersikap al-ghulu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita akan ini. Jangan sampai menjadikan orang-orang saleh, orang-orang tertentu sebagai tuhan-tuhan selain Allah, sebagaimana perbuatan ahlul kitab yang terbenam dalam takrib dan terbenam dalam al-ghulu. Perhatikan hadis dan beberapa hadis selanjutnya. Halaman 336. An-Jundab atau Jundub qala, dari Jundab dia berkata, sami'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari menjelang wafat beliau, sebelum wafat beliau, 5 hari sebelum wafat beliau, beliau bersabda, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti mendakwakan tauhidullah dan memperingati manusia dari segala bentuk kesyirikan. Beliau bersabda, inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah dari mengangkat kamu sebagai khalilku, orang khususku. Fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengangkatku, menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagaimana Allah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Yani Ibrahim alaihi salatu wassalam khalilur rahman. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalilur rahman, khalilullah. Walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalilan. Kalau sekiranya boleh aku mengambil dari umatku sebagai khalil, niscaya aku akan ambil Abu Bakr sebagai khalilku. Hal ini menunjukkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan para sahabat Abu Bakar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Syiah Rafidhah melampaui batas dalam mencelaannya, sehingga mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, kemudian mereka pun mengkafirkan seluruh para sahabat yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang Nabi SAW sabdakan, khairun nas qarni, dan Nabi SAW bersabda, walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau boleh, kalau sekiranya boleh, aku mengambil sebagian dari umatku sebagai khalilku, kekasihku, orang khususku, niscaya aku akan ambil Abu Bakrin sebagai khalilku. Maka seutama-utama manusia sesudah para nabi dan rasulnya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Rafidhah mengkafirkan seluruh para sahabat, bahkan mengkafirkan tabi'in yang menjadi pengikut sahabat, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita, yang menunjukkan bahwa Rafidhah adalah din agama yang berdiri sendiri di luar agama Islam. Walaupun mereka mengatasnamakan Islam, bagaimana mungkin mereka mengatasnamakan Islam padahal mereka mengkafirkan sebaik-baik manusia di permukaan bumi sesudah generasi para nabi dan rasul. Rafidhah buatan Yahudi, dan Yahudi dalam mencela adalah al-ghulu. Sehingga Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam yang dipuji, diangkat demikian tingginya sampai ke derajat ilahiyah ketuhanan oleh orang-orang Kristen, dihinakan oleh Yahudi sehina-hinanya, dikatakan anak zina. Wal'iyadhu billah. Dan ibunya Maryam dituduh perempuan penzina. Itu Yahudi. Bertolak belakang dengan Kristen. Kristen mengangkat setinggi-tingginya Isa sehingga menjadikan Isa anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Yahudi sebaliknya merendahkan serendah-rendahnya Isa. Lihat Rafidhah buatan Yahudi ini. Dia meninggikan Ali setinggi-tingginya sampai ke derajat Tuhan, dan mengatakan bahwa para imamnya adalah derajatnya tidak bisa dikalahkan oleh seorang pun malaikat dan seorang pun nabi yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bersamaan dengan itu mereka merendahkan manusia-manusia terbaik, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dan tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, dikatakan kufur. Ya. Oleh kerana itu, ketika Al-Imam Ibn Hazm tinggal di Andalus, sekarang Spanyol, asalnya negeri kaum muslimin, ya, dan Al-Imam Ibn Hazm seorang yang ahli dalam bab firqah, baik yang berada di luar Islam maupun yang berada di dalam Islam, dan beliau menjelaskan tentang Yahudi, agama Yahudi dan agama Nasara, Kristen, bahwa telah terjadi perubahan dalam agama mereka, dalam kitab mereka, Taurat dan Injil telah dirubah dan seterusnya. Dibuka. Dan itu hak, benar, tidak bisa dibantah oleh para pendeta Kristen saat itu. Karena memang keadaannya seperti itu. Lalu mereka para pendeta datang pada Ibnu Hazm bahwa di dalam Islam pun telah terjadi perubahan. Al-Quran telah dirubah, telah berubah, telah dikurangi ayatnya begitu banyak dan ditambahi. Kata Ibnu Hazm, kata siapa? Syiah bilang seperti itu. Dengan tegas Ibnu Hazm mengatakan, inna rawafid laisu minal muslimin. Rawafid, orang-orang Rafidah tidak termasuk dalam keluarga besar kaum muslimin. Maka para pendeta itu pulang dengan kecewa. Kaum Rafidah laisu minal muslimin, kata Ibnu Hazm dengan tegas. Karena Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya Al-Quran ini kami yang menurunkan, kata Allah, dan kami juga yang menjaga dan memeliharanya. Kemudian si Rafidah ini mengatakan bahwa Al-Quran telah dirubah oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Uthman, oleh Zaid bin Thabit, oleh para sahabat yang lain, dan mereka memiliki Quran tersendiri, dan ini jelas laisu minal muslimin. Tegas, jelas, terang Ibnu Hazm berhadapan dengan para pendeta Kristen saat itu yang mereka ingin membantah Ibnu Hazm karena Ibnu Hazm membongkar aib mereka bahwa kitab mereka Taurat, Zabur dan Injil telah dirubah oleh mereka dan mereka telah merubah agama nabi mereka. Dan mereka akan berhujjah bahwa Islam pun demikian, telah terjadi perubahan dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an telah dirubah, ditambahi dan dikurangi. Oleh siapa? Kata para pendeta ini Syiah. Nazam mengatakan Syiah bukan Islam. Tegas. Pulang mereka. Berarti yang mengatakan bukan Islam, tidak ada dalam Islam perubahan, tidak ada Al-Quranul Karim ditambah, dikurangi, tidak ada. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, Allah, dengan huruf tanbih, peringatan, ingat. Wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu, mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka dan orang-orang yang saleh di antara mereka sebagai masjid-masjid. Ala, ingatlah, ketahuilah, fala tattakhidul qubura masajid. Inni anhaakum 'an dzalik. Janganlah kamu menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid, tempat peribadatan. Sesungguhnya aku melarang kamu dari mengerjakan yang seperti itu. Hadis sahih rawahu Muslim. Hadis yang kedua, an Aisyah ummul mu'minin, dari Aisyah ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha, anna umma habibata wa umma salamata zakarata kanisatan ra'aynaha bilhabashati fiha tasawiru. Bahwa ummu habibah dan ummu salamah, kedua istri nabi, pernah menerangkan kepada Nabi SAW. Karena keduanya ini pernah tinggal di Habsyah, hijrah dari Mekah ke Ethiopia, ke Habsyah. Dan di sana kan negeri Kristen, hanya kemudian rajaannya Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala memberikan hidayah dan masuk Islam, beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tentu banyak gereja. Maka keduanya menjelaskan kanisatan, sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah, yang di situ tasawir, terdapat patung-patung. Fadzakarata linnabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Keduanya menerangkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ulaika idza kana fihim ar-rajul salih." Sesungguhnya mereka itu apabila ada di kalangan mereka rajul salih, orang yang saleh, famata, lalu mati, banau ala qabrihi masjidan, mereka bangun di kuburnya itu sebuah masjid, yakni rumah peribadatan, wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat patung-patung, faulaika syirarul khalqi inda Allahi yawmal qiyamah. فَأُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Sesungguhnya mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan Nasa'i dan lain-lain. Hadis yang lain, halaman 338. Juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan Nasa'i dan yang selain mereka dari hadis Aisyah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah kepada Yahudi, yakni Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kemudian hadis yang lain sama, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yani sama dengan yang sebelumnya, Allah tabaraka wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Abu Daud dan An-Nasa'i dan yang selain mereka. Kemudian hadis yang terakhir pada halaman 340, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la taj'alu buyutakum qubura, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan, yang tidak pernah disolati di situ, tidak ada membaca, tidak dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, menunjukkan bahwa kuburan bukan tempat peribadatan seperti salat, kecuali salat jenazah yang mayitnya telah dikubur dan belum sempat kita mensolatinya, maka solat di kuburnya itu menghadap ke kiblat. Misalnya sebagian ada orang meninggal dan belum sempat kita solatkan, dia sudah dikubur, lalu kita datang ke kuburnya sendiri atau beberapa orang bersab solat, solat jenazah di kuburnya menghadap ke kiblat, tidak menghadap ke kubur itu, menghadap ke kiblat. Sekiblat di sana, kubur di sini, menghadap dari sini kuburnya. Kita di sini. Salat. Salat. Membaca Al-Qur'an bukan di kubur. Di kubur bukan tempat membaca Al-Qur'an. Dan bacaan Al-Quran bukan untuk orang yang mati. Karena itu Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum kubur, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Maknanya kuburan bukan tempat membaca ayat-ayat Al-Quran. Salah satu kelemahan kaum muslimin, mereka senantiasa membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang yang telah mati, mengirim bacaan ayat Al-Quran kepada orang-orang yang telah mati. Padahal Al-Quran ini hidayah, hudal linnas, hidayah bagi manusia, tentu manusia yang hidup, bukan manusia yang telah wafat. Tidak pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada orang-orang yang telah mati, mengirim bacaan Al-Quran kepada orang-orang yang telah mati. Tidak ada. Demikian juga para sahabat. Kalau ada riwayatnya, maka riwayatnya tidak sah. وَلَا تَجْعَلُ قَبْرِ عَيْدًا. Dan jangan kamu jadikan kuburku sebagai aid, tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Ini kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kubur yang selainnya? Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Berselawatlah kepadaku, sesungguhnya selawat kamu akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Hadis sahih dikeluarkan Hasan, hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Ahmad. Demikian ikhwan yang dapat kita bahas. Adapun akidah yang ke-40, riya, pamer, mengerjakan amal, ingin dipuji dan dilihat orang, termasuk dari bagian kesyirikan, yakni syirik kecil, syirkul asghar. Saya bawakan sebuah hadis yang sangat menarik. Al-Mahmud ibn Labid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Mahmud bin Labid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, takutkan menimpa kamu adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Mereka para sahabat bertanya, yakni sebagian sahabat, wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Singkat tapi maknanya dalam sekali. Yakni beramal bukan karena Allah, tetapi mencari kemegahan di hati-hati manusia agar dipuji oleh manusia. Ini syirik kecil. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamati idza juziya nas, maksudnya jaza. Ini salah dalam penulisan. Idza jaza nas, harusnya jimnya fathah, sinnya juga fathah, ya, jaza nas bi'a'malihim. Allah Azza wa Jal berfirman kepada mereka, orang-orang yang riya itu, pada hari kiamat ketika Allah membalas manusia dengan sebab amal-amal itu. Maka amal itu sebagai sebab, bukan sebagai harga untuk membeli surga. Tidak bisa. Tapi amal sebab, bukan samanun, harga untuk membeli surga. Itu yang tidak bisa. Apa kata Allah? Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu riakan dengan amal-amal kamu di dunia ini. Pergi kepada orang-orang yang kamu riya kepada mereka. Fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Kemudian lihatlah apakah kamu akan mendapat pahala dari mereka. Ruginya ashabur riya ini nanti pada hari kiamat. Ya, orang yang bukan karena Allah tetapi mencari kedudukan di hati manusia agar mereka memujinya, memuliakannya dan seterusnya. Demikian juga akidah ke-41 masalah mahabbah, kecintaan kepada Allah. Siapa yang kecintaannya kepada sesuatu lebih dari kepada Allah tabaraka wa ta'ala, seperti orang-orang di luar Islam, mereka mencintai berhala-berhala mereka, orang-orang yang mereka sembah, maka mereka melakukan kesyirikan sebagaimana firman Allah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menyembah kepada selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah, menyamakannya. Adapun orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Sifat orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Demikian juga akidah yang ke-42, yakni permasalahan takut. Tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Takut kita hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk, kecuali yang telah dibenarkan oleh agama, seperti takut secara tabiat. Ya, selama tidak membawa kepada yang haram. Kemudian firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang mendapat hidayah. Barangkali ini bab pertama selesai, dan pada kesempatan yang lain kita akan membahas bab yang kedua, yakni iman kepada para malaikat. Barangkali. Walhamdulillah Rabbil Alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab insyaallah taala. Di antaranya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saudara ana menamai anaknya dengan nama Abdul Alif. Apakah nama ini termasuk gulu? Apakah nama itu harus diganti? Abdul Alif, hamba Alif. Alif nama Allah atau bukan? Bukan. Jelas ini sangat salah. Harusnya namanya Abdullah atau Abdurrahman. ya, Abdul Wahhab, yang menunjukkan bahwa dia hamba Allah, bukan Abdul Alif. Alif bukan nama Allah, Alif huruf itu, huruf Alif. Ini salah, hukumnya wajib dirubah dan diganti. Karena menyandarkan penghambaan kepada yang bukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah termasuk gulu pada sebagian orang yang mengatakan saya mendapat hidayah melalui ini bisa dengan sebab Ustaz pula? Jawabnya tidak, karena dengan sebab, melalui, perantara. Pernah saya ceritakan sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Ahmad dan Abu Daud dan lain-lain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai pelayan muda seorang Yahudi yang biasa membantu beliau. Qadar Allah, anak muda itu sakit. Dan dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti menjenguk orang-orang kafirin yang sakit boleh, asalkan ada manfaatnya. Di antara manfaatnya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada anak muda itu masuk Islam. Islam. Masuk Islam. Islam. Anak muda itu melihat ke ayahnya, yakni pendapat ayahnya gimana? Ayahnya Yahudi. Di antara kesesatan Yahudi adalah mereka mengetahui kebenaran tetapi menyembunyikan kebenaran itu dan tidak mengamalkan kebenaran. Di antara kesesatan Yahudi, mereka menyembunyikan kebenaran dan tidak mengamalkan kebenaran itu. Ayah anak muda ini tahu persis bahwa yang di samping, yang di dekatnya adalah seorang Nabi dan Rasul. Dan dia tahu kalau sampai anaknya mati tidak beriman kepada orang ini, Nabi yang mulia ini, alaihi salatu wassalam, resikonya adalah kekal di neraka. Kita sebagai ayah, sebagai bapak, tentu kasihan kepada anak. Selalu hati seorang bapak tidak mau anaknya celaka. Si Yahudi tahu nih kebenaran. Maka dia perintahkan anaknya, ati' Ati' Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Abul Qasim adalah kunyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taati Abul Qasim, yakni masuk Islam. Sedangkan dia tidak. Sifat orang Yahudi memerintahkan yang baik, tapi dia lupa terhadap dirinya. Sifat orang Yahudi selalu menyembunyikan kebenaran yang hakiki. Seperti kaum liberal yang ada di negeri kita ini, ya, menyambung dari firqah sesat yang dahulu, kaum batiniyah, di sebagian kitab mereka membawakan hadis kullu mauludin 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Dia bawakan terjemahannya. Setiap anak itu lahir fitrah. Kemudian orang tuanya lah. Tapi dia tidak sebut yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tidak disebut oleh kaum liberal ini, yang mengatakan bahwa semua agama sama. Kenapa? Karena menurut dia Islam, Nasara, Yahudi, Majusi sama. Paham kesatuan agama, pluralisme. Dia tidak lanjutkan hadis itu. Dia hanya menulis, anak itu lahir atas dasar fitrah. Kemudian orang tuanya yang menyalahi, menyimpangkan fitrah. Dia tidak tulis, anak itu yang menjadikan anak itu Yahudi tidak disebut, Nasrani tidak disebut, Majusi tidak disebut. Kenapa? Bertentangan dengan apa yang ia dakwakan, yang mereka dakwakan, pluralisme, semua agama sama di Indonesia ini. Itu kaum liberal Yahudi gaya baru. Karena itu saya menulis kitab Zindir, atau saya namakan Yahudi gaya baru. Ada kitab kecil saya, Madrasah Orientalis Zindir Yahudi gaya baru. Di sini ada orang Yahudi, lihat, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Karena si bapak ini tahu bahwa ini betul, persis seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi mengenal Rasulullah SAW sebagaimana seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Tidak tersamar antara satu anak dengan anak yang lainnya. Dia kesian pada anaknya. Ati Abul Qasim. Maka anak itu masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka dengan sebabku. Lihat, perhatikan, bi, Rasulullah menyebut bi, dengan sebabku. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah dengan sebab dakwah para ulama, dakwah salafiyah dari zaman ke zaman. Maka Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah pada kita. Itu bukan gulu, itu hak namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah memajang foto, misal foto keluarga, termasuk dari sikap al-ghulu? Sikap al-ghulu. Memajang foto jelas dilarang di dalam agama. Memajang gambar dari makhluk hidup, manusia dan hewan. Di sebagian hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang memakai tirai hording yang bergambar. Berarti memajang tidak boleh. Ada larangan dari agama. Tidak boleh. Dan malaikat, malaikat tidak masuk. Malaikat secara umum, malaikat secara umum tidak dibatasi dengan malaikat rahmat. Tidak. Semuanya secara umum. Tapi kalau Allah telah tentukan kematian kepada seseorang di rumah itu, yang di rumahnya dipenuhi dengan gambar, tidak ada halangan bagi malaikat maut untuk mencabut. Supaya nanti gak ada ngomong panjang gambar aja supaya malaikat maut gak masuk rumah. Ada. Tapi hadis itu bersifat umum. Jadi saya ingin mengoreksi bahwa yang tidak masuk malaikat, malaikat rahmat saja. Tidak. Hadisnya bentuknya umum. Rumah yang ada gambar dan anjing, malaikat tidak masuk. Terbukti ada dua kejadian. Jibril pernah berjanji kepada Rasulullah SAW, ini kejadian pertama, untuk menemui Rasulullah SAW. Ditunggu oleh Rasulullah SAW tapi tidak kunjung datang. Kemudian Rasulullah SAW menunggu dan tahu-tahu ada anjing kecil kepunyaan Hasan atau Husain bermain di bawah tempat tidur. Rasulullah SAW tanya, anjing siapa ini? Hasan atau Husain? Disuruh keluar anjing itu. Dan malaikat Jibril baru. Itu membuktikan bahwa bukan hanya malaikat rahmat, tapi Jibril pun. Itu kejadian pertama. Kejadian yang kedua. Kejadian yang kedua, hal yang sama, malaikat Jibril alaihi salam berjanji kepada Rasulullah SAW tapi tidak datang. Kata Rasulullah SAW, yakni tentu tidak mungkin utusan Allah akan ingkar janji. Begitu Rasulullah SAW keluar rumah, ada malaikat Jibril alaihi salam. Yakni kenapa enggak masuk rumah? Di dalam rumah itu ada patung. Maka kata malaikat Jibril alaihi salam, potong kepalanya. Manusia kan ini, kalau hilang ininya, orang bukan. Sehingga ia menjadi seperti pohon. Ini pala harus hilang. Itu hadis. Berarti yang selama ini dipahami oleh sebagian kaum muslimin, bahwa yang hilang itu matanya gini rata, tapi mukanya, palanya masih ada, itu menyalahi nas hadis. Ada di buku anak-anak, buku sejarah Nabi untuk anak-anak, ada gambar. Ininya matanya dihilangkan. Ya, hilang gini, ya. Tapi pala enggak hilang. Itu gambar, masuk dalam bab gambar, tetap. Tidak boleh dibuat. Seperti itu. Harus hilang ini, palanya. Gimana mau gambar hilang pala? Maka gak usah pakai gambar. Saya beritahukan kepada sebagian penulisnya, hilangkan kepalanya, bukan ininya. Ini ada hadis. Malaikat Jibril alaihi salam perintahkan Rasulullah SAW potong kepalanya ini, patung itu. Bukan dihilangkan mata, hidung, mulutnya. Ya, mana contohnya? Ada contohnya kan? Contohnya dijual. Itu salah, menyalahi hadis. Ya, karena itu memang ada dua yang tidak pernah terkenal di dalam Islam, gambar dan musik. Islam jauh itu. Ya, begitu. Berarti itu pelanggaran. Nah, kalau foto itu, ya, orang-orang tertentu yang dapat menimbulkan penyembahan, pemujaan. Ya, saya foto-foto orang besar dipajang untuk bisa menimbulkan al-ghulu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait hadis keutamaan salat wanita lebih baik di rumah, bagaimana dalam hal menuntut ilmu, yakni di masjid seperti sekarang? Tentu lebih baik di masjid karena ada tambahan menuntut ilmu. Jika masih bisa menyimak di radio, TV, mana yang lebih utama? Ya, ke majelis ilmu tentunya. Majelis ilmu. Pertanyaan yang lain, bagaimana hukum salat di masjid yang ada kubur di samping kanan kiri masjid, tapi salat tidak menghadap kubur? Tetap masuk ke dalamnya. Karena tadi hadis-hadis la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Berarti antara masjid dengan kubur terpisah, tidak boleh bersatu di dalam Islam. Pisah. Mungkin sebagian orang akan bertanya, bagaimana dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dua orang sahabat radhiyallahu anhuma, Abu Bakar dan Umar? Asal kubur mereka ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya berada di luar masjid, bukan di dalam masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumah beliau, rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi asal kubur ini memang bukan di masjid. Di luar masjid. Para sahabat tahu persis hadis ini. Tidak mungkin para sahabat akan mengubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid beliau. Padahal beliau telah mengulang-ulang sabdanya, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, kemudian mereka menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid beliau. Tidak. Karena ada kekhususan para nabi alaihi wassalatu wassalam, jika mereka mati maka mereka dikubur di mana mereka mati. Nabi kita yang mulia alaihi wassalatu wassalam wafat di rumah beliau, maka dikubur di situ. Jelas ini. Tidak bisa orang berhujjah itu kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa. Karena asal kubur beliau di luar masjid, tidak di dalam masjid. Kenapa beliau dikubur di dekat masjid? Karena ini kekhususan para nabi. Setiap nabi di mana mereka wafat, disitulah mereka dikubur. Qadar Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah beliau, rumah Ummul Mukminin Aisyah yang berdekatan bersebelahan dengan masjid, tapi tetap di luar masjid. Dan para sahabat menguburnya di situ. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, dan tidak berada di masjid. Lalu bagaimana bisa masuk ke pelebaran, peluasan masjid? Oleh sebagian khalifah yang memperluas masjid. Dan kelihatannya tidak ada seorang pun sahabat yang hidup saat itu di Madinah radhiyallahu ta'ala anhum. Meskipun demikian, sebagian tabi'in menentangnya. Ya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa sajakah yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan untuk dicontoh umatnya, yakni khusus untuk beliau, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam beristri lebih dari 4 orang? Ada beberapa di antaranya yang saya ingat yang menjadi kekhususan yang menjadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain beristri lebih dari 4, juga apabila ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibahkan dirinya kepada beliau untuk beliau nikahi, maka boleh tanpa mahar. Itu khusus beliau, tanpa mahar, khusus beliau. Tapi orang lain, apabila ada wanita datang padanya menghibahkan dirinya supaya dinikahkan oleh laki-laki yang dia pilih, wajib dengan mahar. Wajib dengan mahar. Berarti yang tanpa mahar hanya khusus Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu yang bisa saya ingat saat ini. Wallahu a'lam. Itu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi. Ayat Al-Quran. Pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apakah sah salat berjamaah kita di masjid yang dalam pekarangan sebelah masjid ada kuburannya, yakni masih di lingkungan masjid, sekitar masjid. Apakah salat berjamaah kita harus diulang atau tidak, ya Ustaz? Salat di masjid yang ada kuburannya haram, tidak boleh. Dan salatnya menurut sebagian ulama seperti Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibn Hazm dan lain-lain, batal, wajib diulang selamanya. Kalau dengan sengaja salat di masjid yang ada kuburannya, dia memilih sendiri salat di situ, maka salatnya tidak sah dan hukumnya haram, dan salatnya wajib diulang. Tetapi kalau bukan atas pilihannya, perhatikan baik-baik, kalau bukan atas pilihannya, yakni bukan ikhtiar dia, terpaksa, misalnya waktu sholat Jumat telah mepet, tidak ada waktu lain, boleh. Paling setinggi hukumnya, kata sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, makruh. Kalau bisa cari masjid yang lain, cari masjid yang lain. Berarti yang haram dan yang tidak sah salatnya, yang dengan pilihannya sengaja dia salat di situ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan landasan dasar al-ghulu dengan bid'ah? Dengan al-ghulu itu terbitlah munculnya bid'ah. Karena bid'ah muncul beragam dari berbagai macam jurusan. Ada dengan disebabkan al-ghulu berlebihan. Seperti melempar jamrah dengan batu besar. Batu koral besar. Atau batu bata. Atau dengan sandal dulu, sebelum sekarang itu dulu ya, tahun 80-an misalnya, orang-orang mereka ibadah haji belum sebagus sekarang. Itu ada yang kesel sampai dia buka sandalnya dipukul-pukulin gitu. Sampai lempar payung. Dia pikir syaitannya ada di situ. Nabi katakan apa? Al-ghulu. Lebih dari batu kerikil kecil yang biasa yang dipakai oleh Nabi SAW, gulu. Dan hadis itu juga menjelaskan bahwa mencari batu gak perlu dari Muzdalifah. Di Mina cukup, ketika akan melempar cari batu. Dan batunya juga gak perlu dicuci dulu. Ya. Nah, salah satu terbit munculnya bid'ah karena al-ghulu. Ingat kisah sahabat, tiga orang sahabat yang datang ke rumah sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Yani ke Aisyah kalau saya tidak salah ini. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis sahih Bukhari Muslim, tiga orang yang menanyakan peribadatan Nabi SAW, dan setelah diterangkan mereka menganggap kecil, ringan, karena Nabi SAW telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa saya tidak akan mau menikah, mendekati wanita selamanya. Ini al-ghulu. Yang lain mengatakan saya akan puasa terus, tidak pernah berbuka sepanjang hari. Yang lain mengatakan sepanjang, satu lagi mengatakan sepanjang malam dia salat malam. Maka ditegur oleh, lalu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa beliau adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Tetapi beliau menikahi beberapa wanita, kemudian beliau puasa dan berbuka, kemudian beliau juga salat dan tidur, tidur dan salat. Ya, itu al-ghulu. Karena itu al-ghulu bisa dari i'tiqadat, keyakinan-keyakinan seperti al-ghulunya ahlul kitab tadi yang kita bahas, dan firqah-firqah sesat. Bisa juga karena amal perbuatan. Selesai salat wajib, kita disunatkan, disukai istighfar 3 kali. Ya, 3 kali. Kalau istighfar sampai 10 kali, al-ghulu, melampaui batas dari apa yang telah ditetapkan oleh agama. Begitu. Habis waktunya. Jam berapa duhur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila kita mengenang orang tua kita yang sudah meninggal untuk mendoakannya setiap saat, apakah ini dibolehkan dan tidak termasuk al-ghulu? Mendoakan orang tua tidak termasuk al-ghulu. Mendoakannya, bahkan orang-orang yang telah wafat itu berhajat kepada doa orang yang hidup, bukan orang yang hidup berhajat kepada doanya orang-orang yang telah wafat. Karena orang yang telah wafat tidak bisa berdoa, dia tidak bisa beramal lagi. In qata'a idza mata al-insanu in qata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila manusia itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Ma'ruf bagi kita. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka orang yang telah mati berhajat kepada doanya orang yang hidup. Pertanyaan lain, Ustaz, ketika kita menuntut ilmu dan mendapatkan penjelasan dari guru kita, kemudian kita menyampaikan ilmu tersebut dengan menisbatkan ilmu tersebut kepada guru kita dengan menyebutkan nama guru kita, apakah hal tersebut termasuk guru? Tidak. Itu namanya menunaikan amanat ilmiah. Ini keterangan tentang guru tadi. Saya ambil sebagiannya dari Ibnu Taimiyah. Maka saya sandarkan kepada Ibnu Taimiyah. Tidak boleh saya sandarkan kepada diri saya. Hadis yang tadi dibawakan oleh Syekh. Saya bawakan, saya nukil. Riwayatnya dari siapa? Dari Syekh. Saya menukil. Hanya saya memberikan penjelasan kenapa Syekh mengatakan ala syarti muslim. Isnaduhu sahih. Isnadu hadha isnadun sahih ala syarti muslim. Saya jelaskan bahwa rawi yang pertama Auf bin Abi Jamilah, rawi Bukhari dan Muslim. Rawi yang kedua Ziyad bin Husain, rawi Muslim bukan Bukhari. Rawi yang ketiga Abu Aliyah, rawi Bukhari Muslim. Karena itu Syekh mengatakan hadis ini sanadnya sahih atas syarat Muslim karena ada Ziyad bin Husain. Selebihnya adalah keterangan Syekh, dan saya harus menunaikan amanat ilmiah. Kalau tidak, maka dikenal dalam ilmu hadis sarikul hadis, pencuri hadis. Alangkah banyaknya sekarang orang yang mencuri karya-karya ilmiah orang. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar kalau terjadi pembunuhan di muka bumi dosanya akan mengalir ke anaknya Nabi Adam karena dia yang pertama kali mencontohkan kepada manusia? Iya, dalam sebuah hadis demikian. Tidak satupun pembunuhan yang terjadi di permukaan bumi ini melainkan anak Adam yang pertama dapat bagian dari dosa itu. Karena ialah yang membuat sunnah sayyi'ah. Awal pembunuhan yang terjadi di permukaan bumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kenapa para ustaz salaf suka saling mentahdir sesama ustaz salaf? Mana contohnya? Siapa yang tanya ini? Yang mana yang saling tahdir? Enggak ada setahu saya, kecuali orang yang telah rusak manhajnya dan dia berada di luar manhaj salaf. Tetapi sesama da'i salafiyah tidak pernah saling mentahdir setahu saya. Karena itu perlu contoh. Yang nanya mana? Yang mana? Kalau enggak berani nanti selesai salat insyaallah taala. Enggak ada. Tidak saling mentahdir dalam bab akidah dan manhaj. Enggak ada. Ya. Masuk ke manhaj salaf, mengikuti kaum salaf. Kaum salaf itu sahabat. Mengikuti sahabat harus biihsan, dengan kebaikan. Ya, seperti para tabi'in. والسابقون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Lihat. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama, yaitu huruf min di situ bukan min litab'il, yang artinya sebagian, tapi min lil jinsi, untuk menjelaskan jenis. Karena itu terjemahannya yaitu, bukan sebagian dari muhajirin wal ansar. Tidak. Orang-orang yang pertama-tama, orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama yaitu al muhajirin wal ansar. Ini sering saya beri taukan, huruf min di sini min lil jinsi, karena sebagian dari firqah sesat yang memang menuduh macam-macam kepada para sahabat bahwa tidak semua sahabat dipuji, tapi hanya sebagian. Karena mereka mengartikan min di sini min litab'id, yang maknanya sebagian. Ini khata, salah, keliru. Seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala, innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Innal ladhina kafaru min ahlil kitab. Min di situ bukan min sebagian, tapi min lil jinsi, yang menunjukkan jenis. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu yang orang-orang kafir ini adalah semuanya ahlul kitab dan kaum musyrikin. Demikian juga siapa yang terdahulu, yang pertama-tama dari siapa mereka? Yaitu al-muhajirin wal-ansar, secara keseluruhannya, bukan sebagiannya. Walladzina taba'uhum bi-ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni tabi'in yang mengikuti mereka. Mereka siapa? Al-muhajirin wal-ansar. Dengan apa mengikutinya? Bi-ihsan, dengan kebaikan. Ini dakwah salafiyah. Masuk ke dalam dakwah salafiyah biihsan, dengan kebaikan, dengan ilmu. Tahu ini masuk ke dalam manhaj salaf. Tidak seperti sebagian mengatasnamakan dakwah salafiyah, tetapi membentuk hizib, kelompok-kelompok. Dari mereka inilah keluar tahzir sana, tahzir sini. Bahkan para ulama pun tidak selamat dari lisan mereka. Mereka ini pada hakikatnya firqah kecil yang menisbahkan diri kepada dakwah salafiyah, tetapi tidak diihsan. Ya. Sudah. Terakhir, bismillah, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana baru hijrah. Hijrah. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hakikat hijrah, hakikat orang muhajir adalah yang meninggalkan larangan Allah. Semoga. Ana sering ikut kajian tauhid, namun belum lancar baca Quran. Apakah ana berdosa? Jelas tidak berdosa. Antum dapat dua pahala. Orang yang membaca Al-Quran terbata-bata dan dia semangat ingin membaca Al-Quran, maka dia dapat dua pahala. Pahala pertama, pahala membaca Al-Quran. Pahala yang kedua, pahala susahnya dia membaca Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Dan tidak terlalu sulit membaca Al-Quran. Tidak berlebih-lebihan. Ringan. Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan membaca Al-Quranul Karim. Memudahkan Al-Quranul Karim dalam segala hal. Terus hadir di pengajian. Di pengajian ilmiah. Pengajian manhaj. Pengajian tauhid. Dan seterusnya. Walaupun hatta antum tidak bisa membaca Al-Quran. Atau belum bisa membaca Al-Quran. Belajar. Karena membaca Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat besar. Satu huruf 10 kebaikan. Barangkali ini ikhwan yang dapat saya jelaskan, jawab, dan kajian kita. Dan falillahil hamd, bab pertama dari kitab ini telah selesai dengan ringkas. Dan tentu di sana sini banyak kekurangan, karena terutama keterbatasan ilmu dan juga waktu. Tetapi inilah usaha dari sebagian manusia yang mengharapkan selalu hidayah dan taufik Rabbul Alamin. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkati dan merahmati kajian kita ini dan memberikan tambahan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat kepada kita, serta menetapkan kita di dalam agamanya sampai akhir hayat di atas Islam dan sunnah. InsyaAllah Ta'ala, pada pertemuan di lain waktu yang akan datang, kita masuk bab yang kedua, pembicaraan seputar salah satu makhluk Allah, yaitu para malaikat, keimanan kepada para malaikat. Dari bab kedua, dari akidah nomor 43 sampai 53. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.